Meniti hari, meniti waktu, membelah langit, belah samudra, ikhlaslah saya, ku kirim kembang. Dalam, semakin dalam, perjalanan pastikan sampai penantiannya semangat hidupku. Kau cintaku, kau intanku, doakanlah sayang, harapkanlah manis. Aku percaya padamu.